ضمير apa? Mamir mutasil hamdalah subhanahu halik rafin. Isimnya apa? Kana. Kalau kananya dianggap kana yang naqisah, tapi kalau kananya dibawa kepada kana yang tamah, ya fa'il boleh juga. Pada contoh ini takunu bisa takun yang tamah, berarti dia membutuhkan kepada fa'il. Kalau takunu atau kananya yang naqisah butuh kepada isim dan khabarnya ini belum ya. Ya boleh fa'il tadi. Kemudian yudrikkumul maut, yudrik fi'il mudhari', jawab syarat madzumun bi aina atau bi ainama juga enggak apa-apa. Wa alamatu jazmihi asukun. Kaf yudrikkum, dhamir muttasil mabni 'ala dhom fi mahalli nasbi naful'un bih. Naful'un bihnya itu. Mimnya alamatul jam' tanda jamak saja. Al mautu fa'ilnya yudrik. Fa'il marfu' wa alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Contoh yang lain seperti aynama tatawajjah talqa shadiqan, kemanapun ya, kemanapun engkau menuju mengarah, talqa shadiqan, pasti engkau akan mendapati teman. Ya, romnya bagaimana? Aynama, ayna apa ismu syarat jazimun yajzimu fi'lain ya, mabniun ala al-fath fi mahalli nasbin ala dzarfiyah, sebagai dzarf. Dzarf itu mansub, kayak maf'ul mansub. Maknya apa? Zaidah. Di selain ayat Al-Qur'an boleh kita katakan zaidah. Tatawajjah, dari tawajjaha yatawajjahu, anta tatawajjahu, mengarah menuju. Dijazmkan menjadi tatawajjah. Tatawajjah fi'lun mudhari', fi'lu isyarat majzum bi aina wa alamatu jazmi as-sukun, wa fa'iluhu dhamirun muttasil fihi mutasatir fihi wujuban taqdiru anta. Talqa dari laqiya yalqa, laqiya fil madinya mudha yalqa, anta talqa, dijazmkan menjadi talqa, menjumpai, mendapati. Talqa adalah apa? Fi'lun mudhari', jawab syarat majzumun bi aina wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah wa huwa al alif, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta shadiqan maf'ulun bi mansub. Mudah kan? Diganti untuk musana boleh. Aina ma tatawajjaha, dua orang. Tatawajjahu, dan seterusnya disesuaikan. Tatawajjahi, satu orang wanita. Ya. Jadi silakan boleh dirubah-rubah. Apalagi silakan contoh yang lain tambahkan. Aina ma yuwajjihu la yati bi khair, dari antum sendiri contohnya. Apa? Kemanapun aina ma, di mana saja engkau? Hah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aina ma kuntum. Ya, di situ aina ma kuntum. Ya. Apa contoh yang lain? Bahasa antum sama bikin contoh sendiri. Ya, dikiaskan. Kemana saja? Apa? Aina ma, enggak mesti tatawajjah. Ya. Aina ma taqum, di mana saja kamu berdiri, akum, saya juga berdiri di situ. Ini enggak, jangan sudah sulit. Iya, gitu aja. Aina ma taskun, askun, di mana saja kamu tinggal, ya saya mau tinggal di situ. Enggak usah sulit-sulit. Kemudian setelah aina, ya, apa? Ayyana. Ya. Apa contohnya aja nak? Ya, seperti ayana ya, untuk zaman juga sama. Ya, mabni ala sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyah az-zamaniyah. Ayana tasil ya. Ar-rahima talqa ajran. Kapan saja engkau sambung silaturahim, hubungan rahim dengan karib kerabatmu. Jadi kalau silaturahim itu menyambung hubungan dengan karib kerabat ya. Kalau dengan teman ziarah ya. Kadang kita bermuda-muda mau silaturahmi kemana? Teman saya. Kalau sudah ada hubungan rahim, ada dengan apa? Sama-sama anaknya, keturunannya Nabi Adam itu. Itu ziarah. Ya. Ayyana tasil